Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan masalah ke-16 maksud dari masalah, artinya manfaat-manfaat atau kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yakni bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Bab yang terkait dengan haknya Allah kepada hambanya dan sebaliknya, bagaimana haknya hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melangkah pada masalah yang berikutnya, yakni as-sabi'atu asyrah, masalah ke-17. Jumlah keseluruhan dari masalah atau manfaatnya adalah sebanyak 24. Nah, kita berada pada masalah ke-17. Disebutkan oleh penulis Kitab Tauhid, yakni Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, istihbabu bisyaratil muslim bima yassaruhu. Istihbab adalah bentuk adanya bentuk anjuran, bisyaratil muslim, untuk menyampaikan kabar bisyarah. Bisyarah itu adalah kabar gembira kepada kaum muslimin, kepada saudaranya muslim, bima yasurruh, atas sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkan baginya. Manfaat atau kesimpulan tadi tentunya berdasarkan dengan dalil, terambil dari hadis Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu, di mana Mu'ad bertanya kepada Rasul, afala ubashirun nas, bolehkah ya Rasulullah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia, artinya kepada sahabat yang lainnya, adanya pemberitaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang telah bertauhid dengan benar, dengan tulus dari hatinya, maka menjadi sebab modal untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. 6. Sekalipun mungkin amalan-amalan dia tidaklah banyak. 6. Tetapi dengan dasar dia telah bertauhid secara tulus, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, basyirin nas an qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhalal jannah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, sampaikan kabar gembira ini kepada manusia, bahwa siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 6, yang mana dia ucapkan khalisan min qalbih, secara tulus dari hatinya, maka dengan sebab itu dakhal al jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam al jannah. Berdasarkan hadis itu dan yang lainnya, bahwa modal masuk ke dalam jannah seseorang bertauhid dengan benar, tulus, beranjak atau dari dalam hatinya pengakuan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga dengan lurusnya tauhid tadi menjadi sebab hamba tadi dimasukkan jannah selama tidak ternodai sedikitpun dari bentuk-bentuk kesyirikan sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdasarkan berita tadi dari Rasulullah SAW, maka keinginan Mu'ad untuk berbagi kabar gembira ini kepada lainnya. Sebelum beliau Mu'ad sampaikan kepada lainnya, pada sahabat yang lainnya, meminta saran kepada Rasulullah SAW. Afala ubashirun nas. Bolehkah ya Rasulullah aku sampaikan kabar ini? Bukan sekedar kabar biasa, tapi kabar bisyarah, kabar gembira kepada yang lain. Bolehkah aku sampaikan ya Rasulullah? Kan tetapi pada hadis itu disebutkan, la tubasyirhum, jangan kau kabarkan berita ini, artinya sementara waktu. 6, jangan kau kabarkan berita kabar gembira ini, walaupun kabar gembira, dikhawatirkan mereka ketika sampai atau terdengar kabar ini akan berpangku tangan dan berpegang dengan itu sehingga lemah semangat untuk beramal dengan amalan soleh yang lainnya. Itulah tujuan dan maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan maksud yang lainnya. Ala kulli hal, berdasarkan itu semua, kita ambil sisi kesimpulan, dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira. Dan juga didukung dengan ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kalian, fahaddith, maka bicarakan, maka sampaikan, maka ceritakan. Selama yang diberikan cerita atau kabar tadi adalah orang-orang yang diharapkan merasa gembira pula dengan apa yang kita sampaikan. 6. Karena juga kita harus melihat kepada siapa disampaikan. Kalau salah kita menyampaikan tadi, yang kita sampaikan kepada orang yang hasad, maka bukan tambah gembira, maka akan muncul bagaimana caranya menyingkirkan kenikmatan yang dia dapatkan tadi, agar musnah, agar habis, agar hilang. Nah, itulah yang terhujam dari hati-hati yang hasad. Nah, beda dengan orang yang memang hatinya tulus, justru merasa senang ketika saudaranya mendapatkan kesenangan, kegembiraan, maka dia turut mendukung dengan setulus hatinya, baik yang tampak dari wajahnya maupun yang ada di dalam hatinya. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah untuk mensyarah kesimpulan ke-17 ini, hadhihi min ahsanil fawaid. Ini merupakan faedah yang paling ahsan, paling baik. Dari sekian faedah sebanyak 17 atau mungkin sampai terakhir nanti ke-24, maka kata beliau, hadhihi min ahsanil fawaid. Ini merupakan faedah yang paling ahsan, yang paling baik. 6. Ditinjau dari sisi bentuk untuk memberitakan kabar gembira kepada saudaranya. 6. Berikutnya yang ke-18, ats-tsaminatu asyrah. Faedah atau kesimpulan yang ke-18, al-khawfu minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Al-khawf artinya adalah rasa takut, atau mungkin bisa dimaknai dengan kekhawatiran. Minal ittikal. Ittikal artinya bersandar atau berpangku tangan. Ala sa'ati rahmatillah, terhadap atau karena keluasan rahmatnya Allah. Dari pelajaran yang bisa kita ambil, adanya kekhawatiran, berpangku tangan kepada keluasan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak selayaknya seseorang hamba seperti itu. Nah, adanya keluasan nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian menjadikannya lemah atau kemudian tidak bersemangat. Nah, berpangku tangan dengan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala sengaja berikan kepada hamba. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bentuk pernyataan kesimpulan ini terambil dari jawaban Rasul kepada Mu'ad, la tubashirhum, jangan kau sampaikan hai Mu'ad kabar gembira ini kepada mereka, fayat dakilu, nanti mereka akan berittikal, nanti mereka akan bersandar, berpangku tangan terhadap rahmatnya Allah, bisababi yusabbibu mafsadan azimah, yang dengan itu akan menyebabkan mafsadah. 6. Menyebabkan dari kerusakan yang besar, hiyal amnu min makrillah. Kerusakan yang besar tadi adalah dalam bentuk merasa aman dari tipu daya Allah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud pada hadis itu berupa kenikmatan dari Allah ketika seseorang telah benar ketauhidannya, maka dia dalam posisi keamanan. Nah, selamat terus dia jaga sampai dia wafat dalam keadaan bertauhid, walaupun mungkin amalan-amalan solehnya sebagaimana tadi telah disebutkan tidaklah banyak, maka jaminannya adalah al-jannah. Maka jangan karena itu kemudian seperti bahasa kita, walah, ya sudahlah, kalau memang sudah dijamin surga, kalau seseorang sudah bertauhid, buat apa kita mau semangat-semangat beramal dengan amalan soleh yang lainnya? Toh juga nanti insya Allah masuk ke dalam jannah. Akan menurun semangat tadi. Nah, oleh karenanya Rasul larang kepada Mu'adz, jangan. Nah, engkau beritakan ini. Beliau larang tadi dengan maksud yang baik. Mestinya dengan rahmat Allah berupa kenikmatan tauhid tadi, semakin semangat. Nah, karena tauhid perlu didukung dengan amalan soleh yang lainnya. Sekian banyak bentuk amalan soleh. Seseorang ketika bertauhid, jangan pasif. Ya, sudahlah, sudah bertauhid cukup, sudah. Nah, kemudian lemah dari sisi sodakohnya, lemah dari sisi amar ma'ruf nahi mungkarnya, lemah dari sisi sekian banyak sisi yang lainnya. Nah, maka jangan dengan sebab itu kemudian melemahkan naam sehingga menyebabkan mafsadah yang besar, yaitu merasa aman dari tipu daya Allah. Wa kadzalikal qunut min rahmatillah. Demikian pula sebaliknya. Sikap al-qunut. Al-qunut yakni berputus asa dari rahmat Allah. Yub'idul insan minat taubah, menjadikan sebab atau dampaknya menjauhkan hamba tadi dari taubat. Karena qunut, karena putus asa. Seperti seseorang merasa sudah banyak dosa. Dosa saya ini sudah terlalu banyak. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan saya. Saya ini sudah terlalu kotor diri saya dengan sekian banyak kesalahan dan dosa. Allah itu maha suci. Mana mungkin akan menoleh kepada hamba yang seperti ini. Nah, sehingga kemudian muncullah sikap jauh dari taubat. Jauh dari taubat karena adanya sikap putus asa dari rahmatnya Allah. Padahal Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam hadis qudsi, ketika hambaku datang dalam bentuk dosa sebanyak buih di lautan datang kepadaku, maka aku akan datang kepadanya dengan sedekat-dekatnya. Menunjukkan Allah berikan harapan kepada hamba yang seperti ini. Maka bagaimana mensikapi dua bentuk tadi? Nah, sikap harap dan sikap rasa takut, rasa khawatir. Maka ingatlah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, menyatakan yambaghi an yakuna sa'iran ilallahi bainal khawfi war raja. Hendaknya hamba itu harus berjalan kepada Allah antara rasa takut dan rasa harap. Antara al-khauf dan ar-raja itu selalu berada pada diri hamba. Dalam kehidupannya terus berlangsung seperti itu. Al-khauf, ar-raja, al-khauf, ar-raja, terus. 6. Fa'ayyuhuma ghalaba halaka sahibih. Maka kalau salah satu dari dua tadi lebih kuat, maka pelakunya akan binasa. Jadi tidak boleh salah satu lebih kuat. Artinya apa? 50% roja, 50% khauf. 6. Kalau sampai al-khauf itu melebihi dari ar-raja, maka akan menimbulkan suatu dampak. Sebagaimana pula ketika raja lebih besar dari al-khauf, maka akan menimbulkan dampak. Dikatakan selanjutnya, fa'idha ghalabar raja adda dhalika ilal amni min makrillah. Kalau rasa harap lebih besar, lebih kuat, lebih dominan, maka akan munculnya rasa aman dari tipu daya Allah. Nah, akan menimbulkan rasa aman. Sementara dia tidak tahu makar Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa idza ghalabal khauf adda dzalika ilal qunut min rahmatillah. Sementara jika rasa takut itu lebih dominan, maka akan mengantarkan kepada al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama memberikan contoh untuk memperjelas. In kana maridan ghallaba janibar raja. Jika seseorang dalam keadaan sakit, maka harus lebih dominan rasa harapnya. 6. Wa in kana sahihan ghallaba janibal khauf. Dan jika dia dalam keadaan sehat, maka hendaklah lebih dominan, lebih kuat rasa takutnya. Orang dalam keadaan sakit biasanya lemah. Perlu dikuatkan jiwanya, dihibur, dikasihkan rasa harap. Biasanya yang lebih dominan kepada dia orang sakit tadi, sikap putus asa. Saya ini kapan sembuhnya? Ya, apa ada orang yang sakit seperti saya? Maka dibesarkan roja, rasa harap. 6. Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berharap kesembuhan, berharap Allah jadikan kesempatan melebur dari dosa-dosanya dengan sakitnya tadi. 6. Dengan berlarut-larut sakitnya tidak kunjung sembuh, siapa tahu kemudian menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosanya. Dan demikianlah, sakit adalah bentuk takdir Allah yang baik kepada hamba, walaupun menurut hamba adalah buruk, tetapi tetap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah kepada dia, sehingga dikasih sakit sebagai kafarah, penebus dosa-dosanya. Jauh lebih ringan dilebur dosanya di dunia melalui sakit yang masih mungkin jiwa atau tubuh ini bisa ngatasi dengan obat, dengan ini dan itu, dibandingkan kalau tidak dilebur di dunia, maka balasannya di akhirat wal'iyadu billah. Maka orang sakit dibesarkan rasa harapnya, sehingga kita doakan syafaakallah, semoga Allah berikan kesembuhan. Oh enggak apa-apa sakit ini, insyaAllah sebentar lagi sembuh. Dibesarkan hatinya, sehingga ketika dia muncul rasa harap, nam dengan itu dia ada harapan untuk hidup, harapan untuk semangat mendapatkan kesehatan dan seterusnya. Sebaliknya, orang yang sehat hendaklah lebih kuat rasa takutnya. Karena orang sehat biasanya lupa diri. Nah, tidak ingat bahwa sehat itu nikmat. Ya, sehingga kemudian dia pakai waktunya dengan sia-sia, kemudian berjalan waktu begitu saja tanpa ada manfaat untuk akhiratnya. Nah, lupa dengan nikmat Allah, kesehatan. Lupa kalau dia di saat sehat itu kesempatan emas bagi dia untuk berpacu dengan amalan-amalan yang saleh, mumpung belum datang sakitnya. Sehingga tidaklah dia rasa takut muncul. Nah, saya khawatir nanti kalau kemudian saya sakit, atau kemudian saya dengan ini tidak ada kesempatan lagi. Nah, mengingat dunia ini sebagai tempat beramal dan akan berakhir dengan kematian, tinggallah di akhirat sebagai tempat untuk dihitung amalan-amalan kita. Dan tidak ada lagi untuk beramal. Nah, maka insya Allah dengan penjelasan sebagian para ulama tadi, fahamlah kita bagaimana kita menyikapi antara sikap rasa takut dan rasa harap yang selalu berlangsung dalam kehidupan kita masing-masing diri. Waqala ba'dul ulama, dikatakan pula oleh sebagian para ulama yang lainnya, ditambahkan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin keterangan-keterangan yang lain untuk semakin memahamkan setiap diri yang belajar. Idza nadhara ila rahmatillahi wa fadlih ghalaba janibar raja. Jika dia lihat rahmat dan karunia Allah, maka hendaklah dia dapat menguatkan sisi rasa harapnya. Wa idza nadhara ila fi'lihi wa 'amalihi ghalaba janibal khauf li tahassulat taubah. Dan jika dia lihat dari sisi perbuatan dan amalannya, maka hendaklah dia dapat menguatkan dari sisi ketakutannya. Artinya apa? Kita mungkin merasa sudah banyak berbuat, beramal. Tapi hendaklah munculkan rasa takut. Ya, kalau kemudian apa yang kita amalkan itu diterima oleh Allah. Kita khawatir kalau diterima. Walaupun sudah banyak kita berbuat, kita beramal saleh, apa jaminan kemudian langsung Allah akan terima? Sementara dasar amalan diterima adalah ikhlas, dan juga yang kedua adalah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sudah belajar mungkin sudah sesuai tuntunan, tapi apakah ikhlas? Menjaga keikhlasan pula adalah sesuatu yang berat. Nah, sehingga terus akan muncul kekhawatiran kalau-kalau tidak diterima, kalau-kalau tidak terima. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka apabila akan memasuki Ramadan, mereka berdoa kepada Allah dalam setahun, setengah tahun sebelum Ramadan, berharap, ya Allah, temukan kami dengan Ramadan, temukan kami dengan Ramadan. Adanya keutamaan dan kemuliaan begitu besar, amalan dilipat gandakan ketika Ramadan. Berdoa 6 bulan lamanya supaya ketemu umurnya sampai kepada Ramadan. Walaupun tidak ada yang tahu siapa sampai di mana umurnya, tetapi terus berharap, ya Allah, temukan dengan Ramadan, temukan dengan Ramadan. Karena di sana padanya malam Lailatul Qadar, karena di sana satu amalan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari itu. Setelah Ramadan, sahabat ini berbuat sudah maksimal pendekatan diri yang kita belum apa-apanya dibandingkan mereka, memaksimalkan waktu Ramadan dengan semaksimal mungkin. Setelah Ramadan, doanya mereka berharap agar amalan Ramadannya diterima. Berdoanya bukan sehari dua hari, tapi 6 bulan ke depan, 6 bulan setelahnya. Ya Allah terima, ya Allah, ya Allah terima amalan Ramadan kami, ya Allah. Terus takut, khawatir kalau tidak terima. Itu sahabat. Ini sebagai gambaran bahwa kita sudah berbuat amalan saleh, jangan kemudian merasa pada diri kita bahwa pasti diterima oleh Allah. Ya, insya Allah demikian tentunya. Tapi kita khawatir. Kita koreksi, apakah mungkin apa yang sudah kita amalkan itu ikhlas atau belum? Atau ikhlas 90%, 10% yang tidak ikhlas? Padahal syarat diterima amalan itu ikhlas setelah dia sudah benarkan amalan itu sesuai tuntunan. Nah, sehingga dengan munculnya rasa khawatir tadi akan mendatangkan taubat. Taubat kepada Allah setelah dia melakukan amalan yang saleh. Sehingga disebutkan pada surat 6 surat Al-Fath, "Idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, Fasabbih bihamdi rabbika apa? Wastaghfir, dan minta ampunlah kalian engkau kepada Allah. Kita pun setelah sholat, setelah berbuat amal soleh, itu pun istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana juga ada pendapat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru istighfar. Ada pula yang menyatakan bahwa setelah salam istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Menunjukkan bahwa setelah selesainya dari satu amalan soleh ditutup atau diakhiri dengan istighfar. 6. Karena tidak ada yang bisa menjamin amalan kita pasti diterima. Sehingga dengan harapan istighfar tadi, Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menerimanya. Maka dengan munculnya rasa al-khauf akan mendatangkan taubat. Pendapat sebagian para ulama yang ini berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mukminun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Walladzina, dan orang-orang, yu'tuna, yang memberikan. 6. Ma'atau, apa yang telah mereka berikan. 6. Mereka telah berinfak, mereka telah berbuat dengan amalan yang soleh. Wa qulubuhum wajilah, dengan disertai hati yang takut. 6. Kata Syekh Ibn Utsaimin, makna wajilah yakni khaifah, hati yang takut. Alla yakuna taqabbala minhum litaksir au kusur. 6. Mereka takut sekiranya amalan mereka tidak diterima, litaksir au kusur, disebabkan karena keterbatasan atau pengabaiannya. Wa hadzal qaul jayyid, pendapat yang seperti ini kata beliau adalah pendapat yang baik. Sebagai contoh juga salat 5 waktu, maka di sana adanya salat sunnah rawatib qabliyah maupun ba'diyah, sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis. 6. Ada yang memiliki qabliyah tidak memiliki ba'diyah seperti salat subuh. Ada yang memiliki qabliyah dan ba'diyah seperti salat duhur. 6. Tentunya dengan ketentuan apa yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahwa salat sunnah rawatib adalah berposisi penambal atas kekurangan sholat wajib kita. Sholat wajib kita berusaha tentunya semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan 100%. Dari sisi tumakninahnya, dari sisi syaratnya, wajibnya, sunnahnya. Akan tetapi namanya manusia mesti ada kekurangan. Mungkin sudah lakukan itu semua tapi tidak khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam. Khusyuknya sebagian, sebagian tidak khusyuk. Maka nilai persentasenya pun berkurang. Mungkin salat maghribnya khusyuknya 70%, salat isyaknya 50%. Nah, naik turun. Yang tentu kita berusaha untuk 100%. Nah, salat yang wajib tadi padanya kekurangan, kalau padanya kekurangan maka ditutup, ditambal dengan salat sunnah rawatib. Untuk menutupi kekurangan, dengan harapan supaya berfungsi menyempurnakan wajibnya dengan salat sunnah rawatib. 6. Artinya dengan contoh tadi, bahwa kita jika memiliki kekurangan dan pasti demikian, maka kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupinya dengan amalan-amalan saleh yang lainnya. Naam. Seperti halnya juga sedekah untuk bisa menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan dengan sedekah. Naam, as-shadaqatu tudfi'ul khathiyah, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana pula dosa bisa luntur melalui air wudhu kita. Disebutkan dalam hadis bahwa dosa kita bisa berguguran melalui air yang jatuh, tetesan-tetesan yang jatuh dari bekas wudhu kita. Ini salah satu keutamaan wudhu. Nah, sehingga tidak ada salahnya ketika seseorang berusaha untuk menjaga wudhu. Nah, memang wudhu untuk sholat, tetapi berusaha setiap keadaan berwudhu, karena di sana padanya keutamaan. Terlebih ketika kemudian dia lanjutkan setelah berwudhu dengan sholat dua rakaat yang diistilahkan dengan sholat tahiyyatul wudhu. Disebutkan dalam hadis, siapa yang telah berwudhu dengan wudhu yang sempurna, artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dia salat dengan dua rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebab ampunkan dari dosa-dosanya. Kembali kepada yang disebutkan tadi, bahwa mereka para sahabat walaupun telah berbuat, telah memberikan dari harta mereka, maka hati mereka tetap dalam keadaan takut. Waqila, dan ada pula pendapat dari para ulama, yaghlibur raja inda fi'lit ta'ah liyuhsinad dhanna billah, bahwa harapan, rasa harap hendaknya lebih dikuatkan ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan maksud atau tujuan liyuhsinad dhanna billah, memunculkan persangkaan baik kepada Allah. Nah, berharap kepada Allah untuk diterima amalannya. Ya. Sebagaimana ketika seseorang berdoa, dia memiliki sikap baik sangka kepada Allah. Allah akan kabulkan doanya. Allah akan kabulkan doanya. Bukan sebaliknya, sudah berdoa. Sudah berdoa ini saya sekian kali, tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Capek saya sudah. Atau bosan sudah. Sehingga muncul apa, jelek sangka kepada Allah. Beda ketika seseorang berdoa terus dengan baik sangka kepada Allah. Saya minta, saya doa pasti tidak akan di terlantarkan atau tidak diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah dengar dan Allah akan kabulkan cepat ataupun lambat, di dunia ataupun di akhirat. Jika tidak dikabulkan dunia, maka Allah simpan di akhirat kelak. Maka muncul husnudzon, baik sangka kepada Allah. Maka jangan kemudian berharap bahwa terkabulnya doa harus berupa materi. Terkabulnya doa harus sebentar lagi terkabul. Atau di dunia, mumpung dia masih hidup, bisa ngerasakan. Tidak mesti demikian. Maka salah satu tiga dari kemungkinan doa tadi adalah jika tidak dikabulkan di dunia, maka Allah simpan di akhirat kelak. Wa yaghlibu janibal khauf in idha hamma bil ma'siyah li'alla yantahika hurumatillah. Dan hendaklah dia kuatkan sikap rasa takut ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa. Nah, dengan maksud apa? Yantahika hurmatillah, supaya dia bisa menghindari dari apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Dia mau berbuat maksiat, ya Allah, saya lakukan apa enggak ini? Saya lakukan apa enggak ini? Kalau saya lakukan, nanti saya akan dapat ancaman. Nanti balasannya azab. Balasannya nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepadanya dan seterusnya akan muncul kepadanya. Maka akhirnya tidak jadi. Nah, dia urungkan. Dan dengan itu Allah berikan pahala. Sebagaimana hadis menyebutkan bahwa seseorang terbetik pada hatinya niat yang jelek, kemudian tidak jadi dia lakukan. Nah, maka Allah akan berikan pahala baginya. Nah, dengan sebab mewurungkan dari niat jeleknya, maka memunculkan rasa takut tatkala akan berbuat maksiat dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada apa yang disebutkan oleh Mu'ad, pertanyaan Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, afala ubasyiran nas, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Dalilun ala anna tabsyir matlubun fima yasurruh, bahwa menyampaikan kabar gembira adalah sesuatu yang dituntut. Nam, menyampaikan kabar gembira adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan ditekan, dianjurkan. Min amri dunya wad-din, baik urusan dunia maupun urusan din. Sebagai bukti juga, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayatnya surat Adz-Dzariyat, dalam ayat firman Allah jalla wa ala surat Adz-Dzariyat, tepatnya ayat ke-28, wabasyaruhu bighulamin alim. Wabasyaruhu, dan mereka, para malaikat Allah, menyampaikan berita bisyarah, berita gembira kepadanya, yakni kepada Ibrahim alaihissalam, bighulamin alim, dengan kelahiran anak yang alim. Yang diterangkan oleh para ulama, ghulamin alim, yakni Ishaq, Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Sedangkan anak yang halim, anak yang penyantun, anak yang lemah lembut adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini bukti menguatkan lagi pemberitaan kabar gembira malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukti ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada keluarganya dengan sebab lahirnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki putra, salah satunya namanya Ibrahim, dari ibu Maria Al-Qibtiyah, salah seorang dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang 9, maka Maria Al-Qibtiyah, demikian insyaallah jika tidak salah, maka melahirkan Ibrahim yang umurnya tidak lama, sekitar 18 bulan. Nah, maka dengan wafatnya Ibrahim alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Nah, sesungguhnya wa inna nabi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami, kata Rasul, dengan berpisahnya dengan Ibrahim, hati kami adalah sedih. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengucapkan kecuali kalimat yang baik, kalimat yang menjadikan ridhonya Allah, dan bukan kalimat yang menjadikan murkanya Allah. Artinya tulus ikhlas dengan ketentuan Allah, dengan Allah panggil Ibrahim umurnya sampai di situ. Nah, maka ketika lahirnya Rasulullah SAW bergembira. sampai beliau menyatakan, walad li al-lailah walad sammaituhu bismi Abi Ibrahim. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semalam anakku telah dilahirkan dan aku namai dengan nama ayahku, yakni Ibrahim. Namanya ayahnya Rasulullah SAW siapa? Siapa? Abdullah, secara nasab. Tapi secara silsilah tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka aku beri nama anakku dengan nama Ibrahim. Demikian hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Masih ada waktu isya masuk 1 menit. Berdasarkan dari riwayat itu juga adanya dalil bahwa seseorang seharusnya menyampaikan kabar gembira kepada saudaranya sesama muslim. Nah, selagi memungkinkan baginya untuk melakukannya. Baik dari sisi perkataan dia cerita atau dari sisi perbuatan. Nah, agar dengan itu mendatangkan kebaikan dan juga ketenangan dan juga ketentraman hati dan adanya kelapangan dada. Maksud diceritakan tadi supaya namanya kabar gembira itu membuat senang kepada saudaranya dan memasukkan rasa gembira ke hati saudaranya juga bagian dari sedekah. Sampai di situ yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan yang telah dijadwalkan biidznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.